بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد. الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk bersama-sama berkumpul di masjid ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kita akan meneruskan pembacaan dua buku. Yang pertama adalah Kitab Tauhid dan yang kedua adalah Kitab Al-Kabair. Yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kitab yang pertama atau buku yang pertama adalah buku yang membahas tentang tauhid, yang disebutkan oleh para ulama termasuk dari atau diantara buku yang lengkap, ringkas tetapi lengkap, yang membahas tentang permasalahan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dan menyebutkan beberapa macam bentuk kesyirikan yang dengannya seorang hamba mengetahui kemudian menjauhi perbuatan kesyirikan itu. Kemudian yang kedua, yakni buku Al-Kabair atau Kitab Al-Kabair, yakni buku yang membahas tentang berbagai macam bentuk dosa-dosa besar. Beliau sebutkan di situ beberapa bentuk dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa yang termasuk dosa-dosa besar yang dengannya seorang muslim menjauhinya. Buku yang pertama yakni Kitab Tauhid, kita akan membaca bab yang ke-18 sebagaimana di dalam fotokopian yang ada di depan kita semua. Ini bab yang ke-18, bab Maja'a anna sabab kufri bani Adam, bab yang menjelaskan bahwa di antara sebab Maja'a apa-apa yang menyebutkan sesungguhnya sebab kufurnya bani Adam atau keturunan Nabi Adam alaihissalam adalah di antara sebab bentuk kekufuran mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, wa tarkihim dinihim, dan mereka meninggalkan agama mereka adalah wa al-ghulu fi sholihin, yakni berlebih-lebihan di dalam kecintaan mereka terhadap orang-orang soleh. Sebab ini menerangkan bahwa di antara bentuk atau di antara sebab dari kekufuran bani Adam adalah mereka berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Setelah kita menyebutkan di dalam bab sebelumnya yang beliau susun, ya ini secara tertib beliau susun di dalam buku ini. Yang pertama beliau sebutkan tentang keutamaan mempelajari tauhid. Ya ini di antara keutamaan seorang yang mempunyai tauhid, ya ini mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dalam ibadah dia, di antaranya dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa azab, tanpa hisab, tidak ada perhitungan, langsung masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Juga mendapatkan derajat yang tinggi dalam surga. Kemudian juga di antara orang-orang yang dia itu bertauhid bisa memberikan syafaat kepada keluarga mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan bahaya-bahaya dari bentuk kesyirikan. Ini bahaya kesyirikan bisa memusnahkan, ini menghilangkan amalan yang dia telah berbuat di dunia ini, tidak ada manfaatnya. Bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa syirik itu. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Kemudian setelah itu beliau sebutkan, setelah beliau menyebutkan tentang keutamaan tauhid, bahaya kesyirikan, kemudian beliau anjurkan seorang kalau sudah mengetahui demikian untuk mengajak manusia berdakwah, mengajak manusia tentang tauhid ini, menyeru manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah dan peringatan manusia untuk terjatuh dari kesyirikan. Kemudian setelah itu beliau sebutkan macam-macam bentuk kesyirikan. Ini seperti seorang memakai jimat-jimat dan juga memakai yakni bacaan-bacaan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yakni ikatan-ikatan yang dia ikat baik di leher mereka atau di tangan-tangan mereka. Kemudian juga di antara bentuk kesyirikan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berlindung. Berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan penjelasan-penjelasan yang disebutkan di situ, perincian-perincian yang ada di dalamnya. Kemudian beliau sebutkan dari bab yang baru saja kita selesaikan, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak bisa untuk kemudian memberikan hidayah kepada paman beliau Abu Thalib, mati di dalam kesyirikan. Dan kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mampu untuk memberikan hidayah al-irsyad, hidayah petunjuk, mampu. Fa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, sungguh engkau wahai Muhammad la tahdi, yakni mampu, sungguh mampu untuk memberikan petunjuk kepada sirat al-mustaqim, yakni jalan yang lurus. Adapun petunjuk, yakni jalan ini adalah jalan yang diridhai oleh Allah dan ini adalah jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mampu. Demikian juga para ulama, demikian juga para dai-dai, mereka bisa dengan yakni izin Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar. Adapun kemudian hidayah atau taufik, hidayah mereka menerima dakwah itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang hamba wajib untuk mereka memberikan dakwah kepada manusia. Ini semampu mereka. Adapun kemudian hasil semuanya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa peribadahan itu hanyalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk memberikan hidayah. Hidayah taufik, memberikan bimbingan agar dia masuk Islam, tidak bisa. Apalagi kita semua. Ini menunjukkan bahwa kehendak yang ada di alam ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang hamba adalah berusaha, kemudian berdoa, kemudian juga ikhlas dalam amalan dia. Dan bab yang sekarang kita baca, yakni bab yang ke-18, yakni beliau akan sebutkan di dalam bab ini bahwa di antara sebab-sebab kekufuran dari Bani Adam atau keturunan Nabi Adam, yakni kita semua, adalah mereka berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Di sini disebutkan definisi al-ghulu, ya ini mungkin bisa ditulis al-ghulu kalau dalam bahasa Indonesia, ya ini berlebih-lebihan. Wal-ghulu, ini saya usahimin di dalam qaul mufid, sebagaimana sering kita sebutkan bahwa kitab tauhid, ya ini matan kitab tauhid, matan buku ini, banyak di antara para ulama yang berlomba-lomba untuk menjelaskannya. Atau dalam istilah orang-orang yang membuat buku, ya ini syarah. Syarah atau penjelasan. Maka di antara syarah atau penjelasan dari matan atau ringkasan ini yang paling bagus, mereka sebutkan, ya ini Fathul Majid. Yang mana kita membacanya, yang ditulis oleh cucu beliau. Ya ini Syekh Abdurrahman bin Hasan. Kemudian di antara syarah yang lainnya yang menjelaskan matan ini atau ringkasan ini diantaranya adalah Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, seorang ulama yang ada di kerajaan Saudi Arabia, telah meninggal. Ini yang berjudul Al-Qaul Al-Mufid, ini perkataan yang bermanfaat. Kemudian juga demikian dari ulama-ulama yang masih hidup sekarang seperti Shalih Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala, ini ulama yang masuk dalam lajnah ad-da'imah. Demikian juga ulama-ulama yang memberikan fatwa di sana di kerajaan Saudi Arabia beliau masih hidup, punya buku juga yang membahas ini. Di Anatu al-Mustafid. Demikian. Atau yang semisalnya. Yani mereka berlomba-lomba para ulama. Ketika mengetahui bahwa buku ini sangat bermanfaat, maka mereka berusaha untuk menjelaskan buku ini. Maka di sini Syaikh Utsaimin dalam Qaul Mufid menjelaskan makna gulu huwa mujawazah al-haddi fi sana mathan au qathan. Yani gulu itu berlebih-lebihan di dalam memuji atau mencela. Itu namanya gulu, berlebih-lebihan. Melebihi batasan di dalam memuji atau mencela. Atau istilah lain, melebihi batasan dalam memuji atau mencela. Kita dapatkan seorang ketika menghadapi orang lain, seorang ulama, di antara mereka ada yang berlebihan di dalam mencintai. Ini dinamakan gulu, berlebihan. Kita disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini untuk mencintai orang-orang soleh. Sebagaimana Allah perintahkan juga. Ya, ini dengan istilah al-wala wal-bara, mencintai dan benci. Disyariatkan untuk kita mencintai orang-orang soleh, wal-bara, membenci orang-orang yang tidak soleh. Bahkan Nabi mengatakan, min akwa urati al-iman, termasuk dari yang paling kuat dari tali-talinya keimanan. Itu diantaranya adalah al-wala wal-bara, cinta dan benci. Bisa diketahui seorang imannya kuat atau imannya lemah dengan kecintaan dia atau membenci dia terhadap orang, terhadap seseorang. Yang bisa diketahui dia, derajat keimanan dia, semakin dia cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keimanan dia adalah kuat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, "In kuntum tuhibbuna Allah," apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka mengatakan bahwa aku cinta kepada Allah dan sebagainya. Maka di sini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi menyuruh, ini Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka membuktikan bentuk kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, maka hendaklah kalian mencintai aku. Ini mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi dengan cara itu bukan berarti dengan sekedar memuji Nabi, kagum dengan Nabi tanpa kemudian mencocoki atau menaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ini dengan mencontoh, mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan gulu itu adalah berlebih-lebihan di dalam mencintai ataupun dalam mencela seseorang. Dan nanti akan disebutkan oleh beliau oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matan Kitab Tauhid. Ya, ini seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Berlebih-lebihan mereka sampai akhirnya mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai salah satu dari aliyah mereka, tuhan-tuhan mereka, sesembahan-sembahan mereka. Di samping mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan Tuhan Bapa. Kemudian juga yakni Maryam yang dikenal dengan Tuhan Ibu. Kemudian juga Tuhan Anak yakni Isa bin Maryam. Dan Isa bin Maryam telah barok berlepas diri terhadap apa yang mereka lakukan. Yani kekafiran mereka terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Isa adalah dengan terlalu berlebihan mereka di dalam Nabi Isa. Demikian juga umat ini. Karena mereka terlalu berlebihan dan nanti akan kita sebutkan. Ini dalam mencintai orang-orang soleh sehingga mereka kemudian mensungkutkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada orang-orang yang mereka cintai juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan beberapa ayat yang beliau sebutkan di sini, yakni ayat demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam matan ini waqaulullah azza wa jalla. Yani beliau mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dilakukan juga oleh para penulis-penulis di antara para ulama di dalam menyebutkan di dalam pembahasan. Ini ketika pembahasan dalam beberapa buku, dalam bab, maka mereka memulai yang pertama dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran, kemudian setelah itu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, sebagaimana dilakukan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, demikian juga para ulama yang lainnya. Maka yang pertama adalah dibawakan di situ Al-Quran, disebutkan di situ waqaulullah azza wa jalla, yang firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani, karena mereka mempunyai kitab. Orang-orang Yahudi mempunyai Taurat, kemudian orang Nasrani punya Injil. Wahai orang-orang ahlul kitab, la tahlu fi dinikum, janganlah kalian gulu berlebih-lebihan. Ini dalam mencintai dalam memuji ataupun di dalam mencela. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Adapun orang-orang Yahudi, maka mereka berlebih-lebihan terhadap Uzair. Waqalati Yahud Uzair ibnullah. Yani mereka orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala, ini anaknya Allah Subhanahu wa taala. Waqalati Nasara al-Masihu ibnullah. Demikian juga orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani mengatakan al-Masih yakni Isa bin Maryam adalah ibnullah, anak Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlebih-lebihan. Dan orang-orang Yahudi sangat benci kepada orang-orang Nasrani. Dan mereka bahkan membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, wa qalatil yahudu laisatil nasara ala syai, wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai. Jadi mereka saling mencela satu dengan yang lain. Berkata orang-orang Yahudi, laisatil nasara ala syai, yakni orang-orang Nasrani itu tidak ada nilainya sama sekali. Demikian juga orang-orang Nasrani mengatakan laisatil yahud ala syai. Jadi tidak ada, orang-orang Yahudi itu tidak ada nilainya sama sekali. Berlebih-lebihan mereka. Adapun orang-orang Yahudi berlebih-lebihan mereka membunuh, bahkan sampai membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Membunuh Nabi Zakaria, demikian juga berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkatnya. Barrafa'allahu ilaihi, yakni Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa. Dan nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Wa la taqulu 'alallahi illal haq, dan janganlah kalian berbicara terhadap Allah Subhanahu wa taala kecuali yang benar. Bagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, wa ma min ilahin illallah. Dalam surat Al-Maidah. Laqad kafara, sungguh telah kafir. Laqad kafara alladziina qalu, yakni orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsah, sungguhnya Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Sebagian mereka, yakni orang-orang sekarang yang ingin menggabungkan, mereka menyebut dengan yakni milah as-samawiyah, yakni agama langit, bahwa mereka itu semua adalah satu, yakni dari apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, baik itu Nasrani ataupun Yahudi ataupun Islam. Ini mereka berusaha untuk kemudian menggabungkan bahwa ini adalah agamanya orang-orang, ini agamanya Nabi Ibrahim. Di antara mereka tidak mengkafirkan orang-orang Nasrani. Padahal jelas laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Berarti mereka adalah mendustakan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Maka di sini Allah peringatkan wala taqulu 'alallahi ilal haq, janganlah kalian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang benar. Innamal masiihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatu. Sesungguhnya Al-Masih, dikatakan Al-Masih yakni karena Nabi Isa ini yakni yamsah, bisa menghapus. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, bisa menghapus, yakni beliau menyentuh orang yang buta bisa kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang dia itu sakit, yang punya sakit dalam kulitnya kemudian bisa sembuh. Biadnillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Al-Masih demikian, yakni menyentuh atau mengusap matanya dari orang yang ada di zaman Nabi Isa waktu itu dengan izin Allah bisa sembuh. Demikian juga dari penyakitnya. Ini kalimat Al-Masih dari itu. Isa ibnu Maryam. Isa bin Maryam. Adapun kita juga mengetahui dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni riwayat Muslim, yang dijuluki Dajjal dengan Masih juga. Tetapi maknanya Masih ini adalah terusap matanya yang satu. Yakni mata dia, yakni dia punya dua mata, salah satu matanya dalam keadaan buta. Yakni musiha ainuhu, yakni dia hapus matanya sehingga tidak bisa melihat. Ini dalam hal bahasa mempunyai kemiripan dalam hal yakni terhapus. Yakni atau menghapus. Adapun Nabi Isa adalah dengan beliau mengusap atau menghapus mata ini seseorang itu bisa kemudian sembuh. Adapun Dajjal yakni dihapuskan matanya malah. Dalam artian tidak bisa melihat salah satu matanya. Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Dinisbahkan Isa ini kepada ibnu Maryam, kepada ibunya Maryam. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana kita ketahui, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagaimana Allah kehendaki. Bagaimana kita lihat Nabi Adam alaihissalam, ini bapak kita semua. Bagaimana beliau alaihissalam yakni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bapak ataupun demikian juga tanpa ibu. Yakni Allah menciptakannya dari tanah. Allah kehendaki. Ini kalimatuhu, ya ini kalimatnya Allah SWT, kun saya kun. Jadilah maka jadi. Kalau Allah menghendaki mampu. Demikian juga yang disebutkan, ya ini Hawa, istri Nabi Adam AS. Hawa, ya ini beliau ini diciptakan oleh Allah SWT, ya ini disebutkan tidak mempunyai ibu. Ya ini dalam artian, ya ini dari tulang rusuknya Nabi Adam AS. Bahkan mengatakan, ya ini mempunyai bapak tetapi tidak mempunyai ibu. Ini bapaknya, ini diambil dari Nabi Adam. Dari bagian Nabi Adam itu sendiri. Ini Allah SWT demikian buatnya. Dan tidak mempunyai ibu. Adapun Isa kebalikannya. Maka dia itu dengan izin Allah SWT, maka dia itu adalah mempunyai ibu tetapi tidak mempunyai bapak. Demikian. Ini Allah kehendaki demikian. Dan tidak menjadi suatu yang berat bagi Allah SWT. Dari tiga makhluk. Demikian, yakni Nabi Adam tidak mempunyai bapak dan ibu. Adapun Hawa disebutkan dalam mempunyai bapak tetapi tidak mempunyai ibu. Adapun Nabi Isa dalam mempunyai ibu tidak mempunyai bapak. Demikian. Adapun kita semua yakni mempunyai ibu dan mempunyai bapak. Maka ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak sulit bagi seorang muslim untuk meyakini yang demikian. Adapun setan innallaha alaihi berkehendak untuk kemudian menyesatkan orang-orang Nasrani. Berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa sampai kemudian menjadikan dia sebagai Tuhan. Yang ini nisbahnya Isa kepada Maryam, kepada ibunya Maryam. Rasulullah, yang Isa bin Maryam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu dan kalimatnya, yakni kalimat ini ucapannya Allah Subhanahu wa taala kun fayakun. Alqaha ila Maryam yang Allah lemparkan kalimatnya ini, ha yakni kalimatuhu, kalimatnya ini ila Maryam kepada Maryam. Wa ruhu minhu dan roh dari Allah Subhanahu wa taala, roh yakni roh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menciptakan ruh. Minhu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 171. Di sini menunjukkan bahwa Isa itu adalah Ibnu Maryam. Bukan berarti kemudian sebagai apa? Sebagai Tuhan, yakni dikatakan dengan Tuhan ibu, ini Tuhan anak dan sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tamsakul ardu wa tahirul jibalu hadda anda uli rahmani walada wa ma yanbaghi lirahmani ayya takhidha walada. Dalam surat Maryam. Takadu samawatu yatafattarna minhu, ini hampir-hampir asamawat, langit-langit yatafattarna minhu, pecah. Wa tamsakul ardu, demikian juga bumi terbelah. Wa tahirul jibal, yakni kemudian gunung-gunung menjadi pecah. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tamsakul ardu takhiru jibalu hadda andau lirrahmani walada. Da'au, yakni mereka memanggil, menganggap lirrahman untuk Allah Subhanahu wa taala walada mempunyai anak. Demikian, hampir-hampir pecah semua yang ada di dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayatakhidha walada. Tidak pantas untuk Rahman ini untuk Allah Subhanahu wa taala ayatakhidha walada untuk menjadikan anak. Tidak pantas sama sekali. Berlebihan mereka terhadap Nabi Isa AS. Kemudian berikutnya, wafi sahih, di dalam sahih, ini sahih Al-Bukhari, ya ini mutakalamun fihi, di sini menunjukkan bahwa di antara sahih Bukhari, di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, maka di situ ada, dibicarakan oleh para ulama, tetapi sedikit sekali, jumlahnya adalah sangat sedikit. Sebelum kita masuk dalam hadis ini, karena di sini ada sedikit pembicaraan, ya ini akan kita sebutkan sebagaimana dibawakan oleh Sausaimin anwa'u al-gulu, jenis-jenis gulu. Ini jenis-jenis bentuk berlebih-lebihan seseorang. Disebutkan di dalam Al-Qaul Mufid halaman 394. Mungkin bisa ditulis, ya ini bentuk-bentuk gulu atau bentuk-bentuk berlebih-lebihan seorang hamba. Beliau katakan di sini wal gulu lahu aqsam katsirah. Ya ini berlebih-lebihan di dalam agama itu mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Yani al-ghulu berlebih-lebihan di dalam agama ada bentuk yang bermacam-macam. Plus bukan di sini minha al-ghulu fil aqidah, wa minha al-ghulu fil ibadah, wa minha al-ghulu fil muamalah, wa minha al-ghulu fil adat. Yani secara global ada 4. Yang pertama, berlebih-lebihan di dalam akidah keyakinan. Akidah dari kalimat aqada atau rabata, yakni terikat, suatu yang mengikat dengan kuat. Akidah itu keyakinan yang sangat kuat, suatu yang mengikat di dalam hati dengan kuat. Dari situlah kalimat akidah diambil. Dan disebutkan oleh para ulama kalimat akidah itu tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu adalah istilah yang dibuat oleh para ulama untuk menjelaskan terhadap umat akidah. Ini suatu yang ini rabatu Abi Hazm, ini terikat dengan kuat dalam hati seorang, itu namanya akidah. Ini pertama berlebih-lebihan dalam hal keyakinan akidah. Yang kedua berlebih-lebihan dalam hal ibadah, ibadah seseorang. Yang ketiga berlebih-lebihan dalam hal muamalah, hubungan, hubungan manusia dengan orang lain, dengan makhluk lain, itu namanya muamalah. Berlebih-lebihan di dalam muamalah, berhubungan dengan makhluk yang lain. Wa minha, yang keempat, al-ghulu, berlebih-lebihan dalam adat, kebiasaan. Yang pertama, ghulu di dalam ibadah, ini ghulu dalam akidah keyakinan itu adalah, beliau sebutkan di sini, ya, ini saya Saimin menyebutkan, at-tamtsil wa ta'til. Ya, ini berlebih-lebihan di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan yang pertama apa? Tamtsil, memisalkan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua at-ta'til, meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dua pojok ini yang saling berlawanan, dua kelompok yang berlebih-lebihan. Yang pertama dalam hal keyakinan tamtsil, memisalkan Allah dengan makhluk. Memisalkan Allah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. At-ta'til kebalikannya, meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan di sini sebagaimana beliau sebutkan juga, yakni ketika seseorang menghadapi firman Allah Subhanahu wa taala seperti sumastawa, ini sumastawa alal ars, kemudian Allah bersemayam di atas ars. Demikian juga wajah rabbuka wal malaku sofan sofa, datang Rabb kalian ya Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat sofan sofan, bersof-sof. Demikian juga perkataan yakni ya dhuwah mafsutah, yakni tangan Allah Subhanahu wa taala mafsutah, terbentang. Demikian juga dalam hadis yang sangat jelas, hadis sahih, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzilu rabbuna fi sulus lail al akhir, Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana ini ketika menghadapi ayat-ayat yang seperti ini? Demikian juga innallaha wa kana Allah sami'an basira, demikian juga adalah Allah Subhanahu wa taala sami, maha mendengar lagi maha melihat. Maka di sini ada dua kelompok yang hulu berlebih-lebihan. Yang pertama adalah tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika menghadapi bahwa Allah yakni sami'an, maha mendengar, basira, maha melihat, maka mereka memisalkan dengan makhluk, yakni Allah adalah mempunyai mata sebagaimana mata kita. Demikian juga mempunyai pendengaran seperti pendengaran kita. Ini maknanya tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Demikian juga ketika mendengar, yakni hadis tadi, bahwa Allah adalah turun di sepertiga malam yang terakhir, memisalkan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Ya, ini sebagaimana seorang turun dari mimbar atau turun dari tangga dan sebagainya. Ini intinya mereka adalah memisalkan. Ya, ini mereka beranggapan mengambil dengan dohir, kemudian memisalkan mengambil dengan dohir, ya, ini dengan lafaz yang sebenarnya, kemudian memisalkan Allah dengan makhluk. Ta'ala ma yasifun. Ya, ini maha suci Allah dari yang demikian, maha tinggi Allah dari yang demikian. Ini orang yang tamtsil. Kebalikannya, orang yang, ya, ini orang-orang ta'til, yang meniadakan nama dan sifat Allah seperti ini tadi. Ya, ini ketika mereka menghadapi ayat, demikian juga hadis Nabi tadi, mereka apa? Karena mereka tidak ingin dengan alasan ini, tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan niat mereka seperti, akhirnya meniadakan sama sekali. Ya, ini seperti ayat tadi, maka mereka menakwilkan. Menakwilkan ini dengan memaknakan dengan makna yang lain. Demikian juga hadis tadi, ya, ini mengatakan, ya, ini bahwa yang turun itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yanzilu rabbuna, ya, ini turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kelompok yang, ya, ini sebalik dari yang tadi, kebalikan dari tadi. Dan kedua-duanya adalah kelompok yang sesat, demikian dijelaskan oleh beliau. Lalu bagaimana pendapat yang benar? Pendapat yang benar adalah meyakini apa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ya, ini dengan meyakini apa yang disebutkan itu, kemudian apa? Bagaimananya adalah menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menghadapi hadis tadi, yakni Allah turun di sepertiga malam terakhir, sudah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah turun sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, tetapi bagaimananya adalah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah mempunyai, yakni Allah adalah maha mendengar, demikian juga maha melihat. Tetapi bagaimananya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini suatu tenang, suatu yang tenang. Ini dalam hal apa? Dalam hal akidah. Cara garis besar adalah seperti itu. Di situ ada dua kelompok, yakni tamsil, ahlu tamsil dan ahlu taksil, yakni menyamakan dengan makhluk, dan yang kedua adalah yang meniadakan nama dan sifat Allah. Kemudian yang kedua, hulu dalam ibadah, bahwa atas satu pihak berlebih-lebihan dalam ibadah. Bihaitsu yara anal ikhlal bisa'in minha kufrun wa khuruju anil Islam, yakni yang dia itu berlebih-lebihan dalam ibadah, yakni mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Siapa itu? Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij dengan mudah mengkafirkan orang-orang Muslim yang mengucapkan kalimat syahadat. Mengkafirkan dengan tidak peduli, membunuh semua orang. Yani pokoknya yang tidak dari kelompok dia, yang dihalalkan darahnya. Ini orang-orang Khawarij. Mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, walaupun seorang Muslim. Yani berlebih-lebihan di dalam apa? Dalam ibadah. Ini kelompok yang pertama, orang-orang Khawarij. Kebalikannya siapa? Orang-orang Murjiah. Ini bisa ditulis. Yani berlebih-lebihan dalam ibadah, di situ ada dua kelompok. Yang pertama Khawarij, mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Kemudian berlawanan dengan itu, yani orang-orang Murjiah. Bermudah-mudah. Yang penting dia sudah bersyahadat. Walaupun dia melawan syirik, walaupun dia melawan dosa besar dan sebagainya, sama. Sama keimanan Jibril, demikian juga para nabi, dan keimanan orang-orang yang bermaksiat ini tadi. Ini yang tasahul, bermudah-mudah. Bermudah-mudah, berlebih-lebihan di dalam bermudah-mudah. Innal qatl wa zina wa sarqah wa syarbul khamr wa nawiha minal kafir la takhruj minal iman wa la tangkusu minal iman syai'an. Ini orang yang membunuh, orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamr. Atau demikian juga orang-orang melakukan dosa besar. Yang lainnya tidak keluar dari agama, bersama dengan itu tidak mengurangi keimanannya. Maka ini adalah salah. Lalu bagaimana pendapat yang benar? Pendapat yang benar adalah mengatakan, orang Muslim yang melakukan dosa besar, maka waktu itu keimanannya adalah turun. Yakni imannya adalah turun. Yazidu wa yangkus, iman itu bisa naik dan bisa turun. Adapun orang Khawarij meniadakan sama sekali. Orang melakukan dosa besar tidak ada iman sama sekali. Orang-orang Murjiah bagaimana? Orang melakukan dosa besar tidak berpengaruh, tidak naik, tidak turun, itu sudah keimanannya sama. Adapun Ahlussunnah mengatakan iman itu naik dan turun. Ini dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Kemudian hulu berlebih-lebihan berikutnya dalam hal muamalah, hubungan dia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada dua kelompok yang berlebih-lebihan juga. Bahwa tasyaddud fil umur bi tahrimi kulli syai. Yani kelompok yang pertama mengharamkan segala sesuatu. Hatta walau kana wasilah, sampai sesuatu yang itu adalah perantara. Berlebih-lebihan dia di dalam apa? Di dalam masalah haram dan masalah yang halal, berlebih-lebihan. Jadi segala sesuatu yakni kalau tidak didapatkan dalil jelas sekali, maka dia sudah mengharamkan. Bukan halal. Padahal kita ketahui di situ ada kaidah di dalam usul fikih yang diambil oleh para ulama, ahli sunnah. Yani mereka menyebutkan, yani al-asal fil amr, yani ad-dunyawiyah, yani asal dalam perkara duniawi itu adalah halal. Hatta ya'ti ad-dalil ala tahrimih. Ini perkara dalam urusan agama itu asalnya adalah halal. Sampai datang itu dalil yang menunjukkan adalah haram. Demikian. Adapun perkara ibadah, al-asal fil ibadah haram hatta ya'ti dalil ala jawazih. Perkara ibadah itu asalnya adalah haram. Ini semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'ti dalil, sampai datang dalil atas jawaznya, ini bolehnya dan ini segala sesuatu yang lain. Yang di sini menunjukkan bahwa asal dalam ibadah itu asalnya adalah haram. Sampai di situ dijelaskan oleh Nabi bahwa ini yang diperbolehkan dalam ibadah. Sampai ini adalah diizinkan. Ini sebagaimana sering kita sebutkan. Seperti masalah seseorang meminta bantuan, isti'anah meminta bantuan, itu asalnya itu adalah haram. Tidak boleh. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dikecualikan. Disebutkan oleh para ulama, seperti meminta bantuan terhadap seseorang yang hidup di hadapan kita, dan dia kita ketahui mampu, maka ini diperbolehkan. Bukan di situ dalil sangat banyak. Seperti umpamanya kita membangun rumah, maka kita dapat di situ ada seorang yang dia itu ahli untuk membangun rumah. Maka seperti ini boleh kita minta bantuan kepada dia, karena dia ada di depan kita dan dia mampu. Ini permasalahan dunia dan sebagainya. Dalam hal meminta bantuan. Asalnya minta bantuan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan di situ ada sesuatu yang diperbolehkan. Ini seorang yang dia itu depan kita, hidup, mampu mendengar dan sebagainya. Adapun kemudian minta bantuan kepada mayit yang sudah meninggal. Sudah meninggal, sudah mati dalam kuburan. Maka seperti ini adalah kesyirikan. Sebab itu dalil-dalil oleh para ulama. Demikian. Yani asal dalam perkara dunia adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkan. Dan asal perkara ibadah itu adalah haram sampai ada dalil di situ yang memperbolehkan. Dan berarti kita sudah sebutkan. Adapun gulu berlebihan dalam muamalah, maka mereka mengharamkan segala sesuatu. Kecuali sesuatu yang dalam Al-Quran menjelaskan, hadis menjelaskan, sampai fasilah mereka mengharamkan. Maka ini adalah berlebihan. Dan di sebaliknya, yakni yang bermudah-mudah dalam hal muamalah. Hatta ar-riba, sampai beliau sebutkan dalam hal riba. Yang dalam riba bank, bunga bank. Walgos tipu menipu. Maka mereka memperbolehkan. Yang di situ ada dua kelompok. Yang satu berlebihan di dalam hal haram. Yang satu adalah memudah-mudahkan dalam hal halal. Ini segala sesuatu boleh. Yang penting adalah, beliau katakan di sini, li'ajri ayyaksiba fulsan au ini, falsan au falsaini. Ini untuk mendapatkan fulus. Ini satu fulus atau dua fulus. Ini yang penting dapat uang. Sehingga mereka tidak memperdulikan dalam permasalahan ini. Dan juga oleh para ulama, di dalam hal mu'amalah, mereka menyebutkan dua, menyebutkan juga dalam permasalahan mu'amalah ini, yang dikenal dengan, yakni seseorang berhati-hati. Sebagaimana dalam hadis Hasan ibn Ali yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis sahih yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ini hadis Hasan ibn Ali. Ja'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yani tinggalkan apa yang ragu-ragu dan yani ja'ma yaribuk, tinggalkan apa-apa yang meragukan. Ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukan. Dibahas oleh para ulama permasalahan ini, apa kemudian yang di sini ada anjuran seorang untuk menjadi sesuatu yang syubhat. Bagaimana pelaksanaannya? Dikatakan Ibnu Rajab rahimahullah taala, beliau menyebutkan amran yang bagi atafatun lahu, yakni sesuatu yang hendaknya seorang untuk memperhatikan dalam permasalahan ini, dalam permasalahan seorang berhati-hati dalam masalah syubhat. Tadi kita sebutkan bahwa seseorang ada yang berlebih-lebihan dalam hal yang haram, ada yang bermudah-mudah dalam hal ini. Dan di situ ada keadaan yang syubhat. Ana tatkik fit tawakuf ani subuhat innama yasruhu liman istaqama min ahwali. Sungguhnya seorang yang bersungguh-sungguh untuk menjauhi yang subhat itu hanyalah pantas untuk orang-orang yang dia itu istiqomah, yang bagus. Wa amma, adapun untuk orang-orang yang dia itu terbiasa untuk melakukan sesuatu yang haram, terbiasa melakukan sesuatu yang haram, maka tidak pantas lah yang bagi untuk dia berdalam-dalam permasalahan ini. Ini permasalahan subhat. Ini orang berhati-hati dalam hal syubhat dan sebagainya. Ini pantas bagi orang-orang yang dia itu memperhatikan dan orang-orang yang dia itu ini baik dalam hal agamanya. Adapun orang-orang yang biasa melakukan kemaksiatan, maka tidak pantas untuk kemudian bertanya tentang permasalahan ini. Kemudian beliau bawakan ini menurut saya ketika menjelaskan hadis ini, kisah yang dialami oleh Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang mulia. Ketika itu orang-orang Irak ini datang kepada Abdullah bin Umar bertanya tentang permasalahan darah apa? Ini darah nyamuk. Bagaimana hukumnya darah nyamuk itu? Apakah dia itu najis atau dia itu suci? Maka bagaimana jawaban Abdullah bin Umar waktu itu? Maka beliau mengatakan, kalian tas'alunani, kalian bertanya kepadaku tentang permasalahan darah apa darah nyamuk. Ini kalian bertanya tentang permasalahan ini, bahkan kalian telah membunuh apa? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Yani kalian bertanya tentang permasalahan darah nyamuk, padahal kalian telah menumpahkan darahnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pantas, diingkari oleh beliau. Ini pertanyaan seorang yang berusaha bersungguh-sungguh dalam hal ini menjauhi subhat, suatu yang meragukan dan sebagainya, bagaimana hukumnya tentang permasalahan ini. Ini pantas bagi orang-orang yang agamanya bagus. Adapun orang-orang biasa berzina, bermaksiat dan sebagainya, bertanya tentang permasalahan ini, ya ini bisa dianggap dia itu bermain-main dalam hal agam. Suatu yang besar, yang di situ adalah menumpahkan darah, mencuri, berkhianat dan sebagainya, kalian lakukan, kemudian bertanya tentang sesuatu yang ya ini mungkin sesuatu yang remeh seperti tadi, darah nyamuk dan sebagainya. Walaupun kita katakan ya ini darah nyamuk tidak, ini sesuatu yang najis, bukan najis. Ini darah nyamuk tidak najis. Dikatakan oleh para ulama, karena nyamuk itu adalah hewan yang tidak ada aliran darah padanya. Sebagaimana lalat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan seorang, kalau ada lalat masuk dalam minuman, untuk kemudian dimasukkan dalam minuman itu, dibuang lalatnya kemudian diminum. Dan para ulama menjelaskan bagi yang mau, dalam artian ya ini bagi yang dia itu tidak merasa jijik dan sebagainya. Tetapi hukum asalnya adalah seperti itu. Di sini menunjukkan bahwa lalat itu adalah tidak najis. Kalau najis, Nabi tidak memerintahkan untuk masukkan dalam minuman itu. Demikian juga binatang-binatang yang tidak mempunyai darah. Demikian juga nyamuk. Karena darahnya itu adalah darah dari apa? Dari makhluk yang diambil darahnya padanya. Demikian. Sampai kemudian Ibnu Rajab memisalkan, waktu itu dikisahkan sesuatu yang terjadi kepada Imam Ahmad. Kita ketahui Imam Ahmad adalah seorang ulama zuhud, yang sangat zuhud. Bahkan mereka menyebutkan ketika memuji keadaan Imam Ahmad, khususnya terjadi ketika terjadi di situ cobaan, ini fitnah khulqul Quran, fitnah yang terjadi ketika mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad waktu itu beliau bersikeras, dan itu adalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, tegar di atasnya, ini mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, yakni firman Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, yakni memuji Imam Ahmad, anil madin maka nasbahu, anil dunya maka nasyaduhu, yakni subhanallah, Imam Ahmad terhadap orang-orang terdahulu yakni salafus saleh sangat cocok, sangat mirip mereka dengan Imam Ahmad. Terhadap dunia, masya Allah, dia sungguh zuhud padanya. Maka waktu itu Ibnu Rajab memisalkan, karena Ibnu Rajab al-Hambali, beliau nisbah kepada madhab Imam Ahmad Hambali, walaupun kita ini menyebutkan sebagian perkataan ini Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, tidak ada di situ madhab. Di mana di situ ada kebenaran kita ambil, di mana di situ ada kebenaran kita ambil, tidak harus kemudian madhab ini dan madhab itu. Dimisal oleh Ibnu Rajab, Imam Ahmad pernah ditanya oleh seorang tentang hukumnya seseorang bagaimana dia kalau membeli sesuatu, yakni kalau kita sekarang membeli bayam memang, atau kangkung di pasar, biasanya itu ada tali yang mengikatnya, ya kan? Beliau ditanya, bagaimana hukumnya tali ini? Apa kemudian milik kita ataukah milik orang yang menjual? Demikian juga dimisalkan waktu itu tentang hukum seorang meminjam apa? Meminjam pena, meminjam pulpen. Ya, seperti kita mau minjam kepada teman kita, pinjami aku pulpen. Padahal kalau kita memakai pulpen itu, memakai pena itu, berarti kita mengeluarkan isi, yakni isi pena yang dalamnya, yakni tintanya, ya kan? Ini bukan kita meminjam, bukan sekedar kita kemudian meminjam pena itu kemudian dikembalikan, tidak. Bahkan kita mengambil dari mungkin seberapa persen dari tintanya itu untuk kita pindahkan, yakni kita ambil dalam buku kita. Ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini, maka beliau melihat kepada orang itu dan beliau tersenyum. Beliau mengatakan, belum sampai derajat kita sampai seperti itu. Ini adalah derajatnya orang-orang yang zuhud, orang-orang yang warak, yang benar-benar warak. Beliau tersenyum. Yakni, jangan-jangan tanya kamu tentang permasalahan ini. Yakni ambil saja, yakni kangkung atau bayam itu ambilnya, ambil saja bersama dengan apa? Ikatannya. Demikian juga ucapan saja, aku pinjam ini bolpen kamu atau pena kamu dengan kita mengambil sedikit dari tintanya. Demikian beliau jawab. Yakni, jangan sampai berlebihan seperti itu. Tetapi di suatu saat beliau ketika ditanya permasalahan seperti itu, beliau mengatakan, ya ini lebih waroknya, lebih bagusnya, ya kamu bilang aku mengambil sedikit dari tinta kamu. Bukan mengucapkan aku pinjam pulpenmu, tidak, tapi aku izinkan aku untuk mengambil tinta kamu. Demikian, lebih warok lagi. Demikian juga, ya ini kita membeli kangkung itu atau membeli bayam itu, mengembalikan apa talinya. Kecuali kalau kemudian dengan izin dari orang yang menjualnya. Demikian, itu kalau orang yang benar-benar. Tetapi kalau suatu saat beliau ketika ditanya melihat orangnya, kalau dia orang-orang biasa beliau kata, kita belum sampai seperti itu, kita belum sampai. Demikian. Ya di sini kalau memang benar-benar orang pengen warak, pengen benar-benar bersungguh-sungguh tadi, ya bilang secara terus terang, aku ya ini aku meminta kepada kamu untuk mengambil sedikit dari tinta. Demikian. Walaupun secara urf kebiasaan kita mengetahui ya ini mana yang meminjam, ya ini mengambil sedikit dari tinta. Tapi kita di sini berbicara kalau orang benar-benar ingin kemudian tadakkuk, benar-benar berdalam-dalam dalam permasalahan ini, masalah syubhat dan sebagainya. Demikian. Dan ini tidak pantas seorang yang dia itu berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan suatu kemaksiatan, kemudian bertanya berdalam-dalam dalam urusan agama. Tetapi bagi orang yang benar-benar zuhud, wara, berusaha dan sebagainya, Allah berikan kemudahan dia dalam hal rezeki dan sebagainya, untuk kemudian menjaga dalam hal makanan, minuman dan sebagainya. Dan kita ingat apa yang dikatakan oleh ini bapaknya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, dan kita bisa ketahui dalam ini di dalam biografi Imam Bukhari. Ini bapaknya beliau mengatakan, tidaklah aku berikan kepada anakku, yakni Abdullah, yakni Bukhari, Imam Bukhari, yakni Muhammad, nama Imam Bukhari adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. Tidaklah aku berikan kepada Muhammad ini kecuali suatu yang halal. Dan aku yakin itu adalah suatu yang halal. Sehingga Imam Bukhari sejak dari kecil adalah memakan dari hasil bapaknya dari suatu yang halal. Karena bapaknya sudah mengatakan dari awal, tidaklah aku berikan kepada anakku ini kecuali suatu yang halal. Dan bagaimana kita ketahui beliau, tidaklah beliau memindahkan dari buku beliau, dari hafalan beliau, kepada buku, yakni Sahih Bukhari yang beliau buat, kecuali beliau melakukan sholat dua rakaat. Demikian. Di sini, yang kita bahas dalam masalah muamalah. Yaitu perkara yang dia ingin bersungguh-sungguh menjadi yang subhat dan sebagainya adalah pantas untuk orang-orang yang dia itu halnya keadaan dia adalah keadaan istiqomah. Adapun orang yang berlumuran dengan dosa, bermudah-mudahan dan sebagainya tidak pantas kemudian bertanya-tanya dalam permasalahan yakni berhati-hati dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya gulu fil adat, ini berlebihan di dalam hal adat kebiasaan. Wa idza kana hadzal adah yaksa anal insan idza tahawala anhu intaqala min atahawul fil adah ila tahawul fil ibadah. Ini seseorang yang dia itu berlebihan dalam hal adat, kalau dia takut di dalam hal kebiasaan ini adah kebiasaan dia kemudian bisa berubah kepada apa bentuk ibadah, maka lebih bagus adalah dijauh. Dalam hal adat, maka di situ kalau kita ketahui bahwa kebiasaan itu nanti bisa membawa kepada apa bentuk peribadahan, maka lebih bagus dijauhi. Seperti seorang biasanya adat, yakni ziarah kubur. Ya ini biasa kita namanya, termasuk ziarah kubur termasuk perkara ibadah. Jadi kebiasaan itu seorang menziarah kubur, tetapi kemudian dia berbiasa melakukannya di dalam apa, mungkin setelah Idul Fitri, kemudian melakukan ziarah kubur, maka seperti ini dijauhi. Karena takutnya mereka menganggap suatu ibadah. Demikian. Tetapi jangan juga kemudian berlebih-lebihan dalam hal ini, akhirnya tidak melakukan, yakni dalam hal menziarahi dan sebagainya, meninggalkan sama sekali. Demikian. Meninggalkan menziarahi kubur. Dengan alasan bahwa nanti takut orang ini menyangka kita melakukan kesyirikan dan sebagainya. Demikian. Walaupun dalam hal ziarah kubur termasuk perkara ibadah. Wa ma in kanat al-adah mutasawiyah al-masalih, adapun kalau kemudian adat kebiasaan itu adalah sama di situ maslahatnya. Lakinnahu yakhsha ayyan taqila an-nas min hadhil adah ila tawassu' fil adat. Ini takutnya seorang itu dalam hal adat ini kemudian berluas-luas dalam hal adat ini. Alati qad tuqallu bis-sarf bis-sarf. Ini kemudian menjadi agama itu menjadi kurang. Ini awidin dalam agama itu menjadi hilang dengannya, maka lebih bagus ditinggalkan. Ya ini dalam hal adat ini juga tidak berlebihan, tidak juga kemudian bermudah-mudah. Maka demikian penjelasan beliau tentang permasalahan gulu. Ini berlebihan ada dalam akidah, demikian juga dalam ibadah, kemudian muamalah, demikian juga dalam hal adat. Kemudian berikutnya, ini tadi kita sudah membaca sedikit, wa fi sahih dalam sahih Bukhari, an ibn Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas adalah anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi qaulillahi ta'ala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu dalam surat Nuh ayat 23. Wa qalu maka mereka mengatakan, la tadarunna aliyatakum, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian. Wa la tadarunna dan janganlah kalian meninggalkan waddan. Ini waddan ini adalah orang-orang soleh. Ini nama orang soleh. Waddan dan setelah ini adalah nama orang-orang soleh. Wa la suwa'an, jangan kalian meninggalkan suwa juga. Wad, ini waddu, suwa, wala yaguth, yaguth juga orang soleh. Wala yaguth, wala ya'uq, wa ya'uq wa nasra. Demikian juga ya'uq, demikian juga nasra. Ini mereka mengatakan janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian, tuhan-tuhan kalian, dan janganlah kalian meninggalkan waddu, demikian juga suwa, demikian juga yaguth, demikian juga ya'uq, demikian juga nasra. Jangan ditinggalkan yakni sesembahan-sembahan kita ini. Qala, maka beliau mengatakan, hadhihi asma, ini adalah nama-nama rijalu solihin, orang-orang yang soleh, min qaumi Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, maka ketika mereka itu mati, auha syaitan, ini syaitan mewahyukan ila qaumihim kepada kaumnya, an, untuk ansabu ila majalisim, ini menegakkan dari di dalam majlis-majlis mereka, ini menegakkan, meletakkan di dalam majlis-majlis mereka, pengajian-pengajian mereka, atau pertemuan-pertemuan mereka, alatikanu yajlisuna fiha, ini ketika mereka duduk padanya, pertemuan-pertemuan mereka, ansoba, ini ansob, gambar-gambar, ini mereka ketika mencintai, ini mengatakan ini adalah nama-nama orang-orang soleh kita, maka ketika mereka sudah meninggal, maka letakkan di situ gambar-gambar mereka, patung-patung mereka, wasamuha bi asmahim, dan mereka memberikan nama dengan nama-nama orang-orang soleh ini. Fafahalu, maka mereka kemudian melakukan. Ya, ini mereka asalnya adalah mencintai orang soleh ini. Kemudian setelah mencintai, ketika sudah meninggal, kemudian membuat gambar-gambar di pertemuan-pertemuan mereka. Untuk apa? Untuk mencontoh, oh ini orang soleh, orang-orang yang suka beribadah. Dengan kita melihat mereka, kita bisa bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang kan ketika mendengar biografi orang yang soleh menjadi mereka bersemangat. Tapi mereka membuat apa? Membuat gambar-gambar. Asalnya buat gambar-gambar saja. Syaitan kemudian mewahyukan mereka, menyuruh mereka melakukan ini. Walam tu'bad, asalnya mereka tidak mengibadahinya, tidak beribadah, tidak sujud padanya. Hatta idza halaka ulaika, maka ketika mati orang-orang yang melakukan ini tadi, ini pertama adalah mereka cuma membuat buat gambar-gambar. Maka orang yang buat ini mati semua. Lalu mereka mempunyai anak keturunan, cucu dan sebagainya. Ya kan? Wanusya ilm, dan ilmu itu sudah hilang. Orang sudah tidak belajar lagi. Oh bidat, maka mereka menyembahnya. Ini asalnya mereka cuma apa? Menjadikan gambar-gambar orang soleh ini untuk dilihat, supaya bersemangat. Ketika mereka yang membuat ini, buat gambar ini meninggal semua, maka anak keturunannya menyangka bahwa dulu kakek-kakek mereka itu adalah menyembah gambar ini, demikian. Atau menyembah patung ini, akhirnya mereka pun melakukannya. Ini asalnya seperti itu. Apalagi mereka tidak mempunyai ilmu lagi. Ini asalnya mereka adalah seperti itu. Asalnya mencintai orang-orang soleh sampai akhirnya beribadah kepada patung-patung orang-orang soleh ini. Dari semua oleh para ulama, nah ini dibicarakan hadis ini. Walaupun dibawakan oleh Imam Bukhari, ini di sini akan kita sebutkan khilaf di antara para ulama. Adapun Ibnu Hajar, beliau membela Imam Bukhari, mengatakan di sini adalah sahih. Ini perbincangannya adalah perbincangan perawi hadis ini dari Ibnu Jurayd, kemudian apa? Kemudian Ibnu Abbas. Maka di sini khilaf di antara para ulama. Atau di sini apakah atau Ibnu Abi Rabah ataukah atau Al-Khurasani. Ini perbedaan mereka di antara para ulama adalah dalam hal ini. Maka di situ ada ulama yang mengatakan itu adalah atau Al-Khurasani. Atau Al-Khurasani. Jadi bukan di sini Abu Ali Al-Ghazali seorang ulama yang membuat buku yang mengkritik Sahih Bukhari. Sebagaimana kita pernah sebutkan bahwa mereka mengkritik Sahih Bukhari bukan untuk kemudian ingin menghancurkan Sahih Bukhari, tidak. Tetapi untuk amanah ilmiah. Amanah secara keilmuan. Mereka mengetahui bahwa ini adalah dhaif. Mereka mengetahui bahwa ini adalah tidak bertemu dan sebagainya. Sehingga mereka mengumpulkan sedikit dari Sahih Bukhari hadis-hadis mutakallamun fihi, dibicarakan oleh para ulama, di antaranya Abu Ali Al-Ghazali ini. Beliau membuat buku. Demikian juga Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi. Ini Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi, demikian juga. Demikian juga yang paling ini paling bagus di antara buku-buku itu adalah bukunya Imam Ad-Durqutni yang dikenal dengan buku yakni At-Tatabbu. At-Tatabbu yakni mengkritik, mengikuti satu persatu dari hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari untuk kemudian dikritik. Beliau tidak ingin untuk kemudian menghancurkan Sahih Bukhari, sama sekali tidak, tapi ingin yakni untuk amanah ilmiah, ini amanah seorang yang mengetahui ilmu untuk menjelaskan. Demikian juga di sini. Yani beliau mengatakan wadal hadis, yani hadza hadis sahabata fi tafsir Ibnu Jurayd an Atha Al-Khurasani an Ibnu Abbas. Ini Atha Al-Khurasani wa Atha lam yasma min Ibnu Abbas. Ini Atha ini tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Ini kan pembicaraan para ulama. Wa Ibnu Jurayd lam yasma min Atha. Ibnu Jurayd juga tidak mendengar dari Atha. Inama akhadha al-kitab min abihi wa nadhara fihi, yakni cuma mengambil dari bukunya kemudian membacanya. Suma takalama ala dzalika fi ma sayati, yakni kemudian berbicara dengan apa yang akan datang, bukan di sini dalam kitab tolak. Yakni mereka khilaf dalam hal ini. Tetapi Ibnu Hajar rahimahullah dalam buku ini di Muqaddimah Sahih Bukhari, Hadyu Syari, judulnya Hadyu Syari, bimbingan bagi orang yang berjalan. Ini untuk membaca Sahih Bukhari. Ini syarah Sahih Bukhari milik beliau. Demikian juga beliau sebutkan dalam hadis ini, yakni ketika mendatangi syarah hadis ini, maka beliau sebutkan walati astaqdimuhu, yakni beliau mengatakan yang aku merasa berat, yang aku merasa yakni tidak kemudian mengambil pendapat orang-orang yang mengkritik Sahih Bukhari ini, karena beliau Sahih Bukhari sangat ketat di dalam permasalahan ini. Dan beliau banyak mengambil dari bukunya Ali bin Madini. Ini ulama Al-Ilal. Ini Ali bin Madini menyebutkan permasalahan ini, tetapi Imam Bukhari kenapa tidak kemudian mengkritiknya, bahkan mengeluarkan dalam buku ini. Di sini menunjukkan bahwa beliau telah mengetahui bahwa sangat dimungkinkan bahwa Atok di sini, yaitu Ibnu Jurayd, mengambil dari dua orang. Mengambil dari Atok Khurasani, demikian juga mengambil dari Atok Ibnu Abi Rabah. Oleh karena itu, walaupun tadi dibicarakan bahwa Atok Khurasani, bahwa dia itu adalah tidak mengambil dari Ibnu Abbas, tetapi kemungkinan beliau mengambil dari Atok Ibnu Abi Rabah. Demikian. Ini beliau mengatakan, tidak mungkin kemudian Imam Bukhari tidak tahu permasalahan ini. Karena guru beliau adalah yani Ali bin Madini. Dan permasalahan ini disebutkan oleh Ali bin Madini. Ini yani, kalau pakai bahasa kita, yani, tidak mungkin di sini Imam Bukhari salah. karena beliau mengambil dari gurunya, dan gurunya ini telah menerangkan bahwa permasalahan ini adalah demikian-demikian. Ini tidak mungkin untuk kemudian beliau salah dalam hal ini. Demikian. Jadi banyak kita dapatkan dalam hadis hari ini. Setiap hadis-hadis yang dikritik oleh para ulama, maka Imam Bukhari berusaha untuk membilanya mati-matian. Dalam masalah si ayah, yakni budak, apabila dia kemudian dimerdekakan, apakah dia, ini kalau dia ingin merdeka, apakah dia bekerja atau bagaimana, maka waktu itu Imam, yakni Ibnu Hajar berusaha untuk membela Imam Bukhari. Demikian juga ingin membela Imam Muslim, berusaha sekuat tenaga. Dan kita dapatkan dalam buku ini, dalam hadis syari, yakni beliau sebutkan terus terang. Ini beliau membawakan beberapa hadis waktu itu, ketika beliau berusaha membela yang tidak mampu, beliau mengatakan, wa fi jawabi anhu asif. Yani, dan untuk menjawab orang-orang yang mengkritik itu, tidak mampu aku. Watakalluf, berlebih-lebihan. Ini beberapa hadis, 3-4 hadis, ketika dikritik Sahih Bukhari oleh orang-orang yang mengkritik seperti Imam Dzarqutni dan sebagainya, suatu saat beliau mengakui bahwa aku tidak bisa membela Imam Bukhari. Aku kalah sudah. Dan aku katakan bahwa hadis ini adalah dhaif, walaupun dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Yani beliau adalah seperti keadaan orang yang membela. Yani beliau membuat buku ini, membuat syarah Sahih Bukhari, yani Fathul Bari. Beliau dalam keadaan seseorang yang ingin membela mati-matian Sahih Bukhari. Dan mengkritik orang-orang yang berusaha untuk mendoifkan Sahih Bukhari. Tetapi dalam beberapa saat, beliau mengakui bahwa aku tidak bisa membela. Dan jawaban-jawaban ini adalah berlebih-lebihan. Dan aku akui bahwa yani hadis ini adalah dhaif. Demikian. Demikian juga dalam hadis ini. Adapun Syekh Yahya Habibullah Ta'ala, beliau mengatakan ketika lewat hadis ini di dalam ini pelajaran kita Sahih Bukhari, beliau mengatakan mu'alun sanadun, yakni sanad wa matan. Sanadan wa matanan. Yakni hadis ini adalah mu'al, ada penyakitnya. Yakni hadis ini dhaif, baik secara sanad, yakni susunan hadis, susunan rawi hadis, demikian juga matan, bunyi hadisnya. Yakni secara sanad, yakni susunan hadis tadi kita sudah sebutkan, ini di antara rawinya adalah yang benar adalah menurut kita juga yang benar adalah atau Al-Khurasani. Atau Khurasani tidak mendengar dari Abdullah bin Abbas. Ini hadis ini adalah munqati'. Demikian juga matanya. Matanya adalah dhaif. Bunyi hadis ini adalah dhaif. Nanti akan kita jelaskan. Adapun Ibnu Hajar berusaha untuk membela Imam Bukhari dengan alasan-alasan yang tadi kita sebutkan. Kesimpulannya beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Jadi kita dalam hadis ini kita katakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Sebagaimana penjelasan para ulama seperti saya ya, demikian juga para ulama yang lain yang tadi kita sebutkan. Imam Dzarqutni, yakni Imam yakni Abu Mas'ud Ad-Dimaskhi, demikian juga Abu Ali Al-Ghazali mengatakan bahwa ini adalah munqati'. Demikian. Jadi hadis ini yang kita baca walaupun Sahih Bukhari, hadis ini adalah dhaif sebagaimana tadi kita jelaskan. Dan Ibnu Hajar berusaha untuk mensahihkan. Beliau mengatakan hadis ini adalah sahih. Adapun secara matan kenapa dia dhaif dibawakan di sini oleh Syaikh Utsaimin. Wa fi hadza tafsir iskalun, yakni secara matan dhaif. Dari mana sisi dhaifnya? Syaikh Utsaimin mengatakan dalam Qaul Mufid halaman 383. Tafsir ini iskal, ada permasalahan iskal, permasalahan. Haitsu qala, ketika menyebutkan walaupun di sini ada perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kita sering menyebutkan bahwa tafsir, permasalahan tafsir. Tafsir itu kan perkataan apa? Ghaibi. Suatu masalah ghaibiyah, sesuatu yang tidak muncul dari pikiran. Ini seorang kalau mentafsirkan suatu ayat tidak mungkin kemudian muncul dari pikiran dia, tidak boleh. Apalagi seorang sahabat Abdullah bin Abbas, tidak mungkin beliau mentafsirkan suatu ayat dari akal pikiran dia, tidak mungkin. Oleh karena itu, walaupun di sini adalah ucapan Ibnu Abbas, maka kita meyakini bahwa ini bagi yang mengatakan sahih, bahwa ini adalah beliau ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ini perkataan yang di situ adalah tafsir, kemudian juga perkara yang tidak masuk padanya perkara ijtihad. Maka para ulama mengatakan kalau itu perkataan sahabat, maka itu hukum rafa. Yani hukumnya hukum naik, yani rafa, yani naik itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mensahihkan sanad ini, maka mereka mengatakan maka ini adalah tafsirnya, tafsir dari ayat ini dalam surat Nuh ini. Demikian. Adapun Syaikh Utsaimin mengatakan kita tidak menerima karena di sini ada permasalahan. Dari sisi mana permasalahan itu? Haitsu qala, beliau katakan, hadhihi asma rijal sholihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaum Nuh. Wa dhahirul Qur'an, dan dhahirnya Qur'an, dari lafaz Qur'an itu yang kita dapatkan, annaha qabla Nuh, bahwa itu adalah sebelum Nabi Nuh. Kok bisa seperti itu? Yani, segi kritikannya adalah, secara makna, bahwa Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ini adalah nama-nama orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Adapun ayat menunjukkan qala Nuh. Nuh mengatakan, "Rabbi, ya Rabb, innahum asauni, sungguh mereka adalah bermaksiat kepadaku. Wattaba'u ma lam yazidhum maluhu wa waladuhu illa khasara." Tidak menambah. Mereka mengikuti sesuatu yang tidak menambah harta dan anak mereka kecuali kerugian. Wa makaru makaran kubara wa qalu la tadruna aliyatakum. Dan mereka mengatakan janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Zahirul ayah, zahir ayat Al-Karimah yang mulia ini, anna qauman Nuh kanu ya'budunaha. Yakni kaum Nuh itu adalah menyembah nama-nama ini, patung-patung ini. Ya, ini menunjukkan bahwa ini adalah orang-orang yang telah terdahulu. Ibn Abbas mengatakan ini adalah nama-nama orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Adapun ayat menyebutkan bahwa ini adalah orang-orang yang sudah meninggal semuanya. Wa qalu la tadzaruna ahliyatakum. Mereka mengatakan janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian. Ya, ini orang-orang yang telah meninggal terdahulu. Kemudian mereka membuat gambar, kemudian buat patung sampai akhirnya mereka menyembahnya. Ya, ini segi iskalnya di situ. Ya, ini segi iskal, ayat menunjukkan bahwa nama-nama orang soleh ini adalah orang-orang yang sudah meninggal sebelum Nabi Nuh diutus. Demikian. Adapun perkataan Ibn Abbas mengatakan ini adalah nama-nama orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Terjadi apa perbedaan? Dan tidak bisa dicocokkan. Ibn Abbas mengatakan ini adalah orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ayat ini menunjukkan Al-Quran mengatakan bahwa ini adalah orang-orang soleh yang sudah meninggal dulu yang disembah oleh orang-orang kaumnya Nabi Nuh. Demikian. Dari sisi itu. Dan ini jelas menunjukkan bahwa hadis ini adalah dhaif walaupun dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Secara sanad kita sebutkan bahwa itu adalah munqati. Secara makna demikian. Lalu bagaimana syarahnya? Ya, bagi yang mengatakan hadis ini adalah sahih, yang tadi sudah disebutkan. Yang mengatakan adalah dhaif tidak perlu disyarah karena dhaif. Wa qala Ibnu Qayyim dan semua disebut dalam matan berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qala ghairu wahidin min as-salaf, berkata ghairu wahid bukan hanya satu dari salaf, orang-orang terdahulu. Salaf itu artinya orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, sebagian mengatakan salafus soleh, yakni orang-orang terdahulu yang soleh. Di situ ada salafu at-toleh, yakni salaf orang-orang terdahulu yang toleh, orang-orang yang suka bermaksiat. Nah, kita tidak boleh mencontohnya. Berkata, bukan hanya satu dari orang-orang terdahulu. Lama matu, ketika mereka meninggal, ini orang-orang soleh ini, akafu ala kuburhim mereka, yakni iktikaf, di dalam kuburan-kuburan mereka. Lihat nih, kita dapatkan sekarang ini bagaimana kuburannya Sunan Ampel berdesak-desakan orang padanya. Di antara mereka yakni itikaf, sebagian mereka tawaf dan sebagainya. Nanti akan kita sebutkan kalau masih ada waktu dari penjelasan di dalam Qurratul Uyun. Ketika mereka meninggal, orang-orang soleh ini mereka yakni itikaf di kuburan mereka. Summa sawaru tamatsilam, kemudian mereka menggambar, membuat tamatsilahum, misal-misal mereka ini membuat patung, asal digambar menjadi patung sudah. Rumahkala alimul amat, kemudian semakin panjang zaman itu, fa'abaduhum, kemudian menyembahnya. Asalnya cuma apa? Karena kagum terhadap orang soleh, kemudian mengingat mereka dibuat gambar, kemudian akhirnya dibuat patung, akhirnya disembah. Sudah disembah, sudah sujud padanya. Jadi kita merasa ajib, merasa heran ketika kita membaca beberapa majelis, yakni buku tarjih, karena dulu kita juga belajar, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita belajar juga di antara ormas Islam, mereka punya tarjih, ini majelis tarjih, demikian buat buku ini majelis tarjih di kota ini. Waktu itu kita melihat ketika hukum ditanya, bagaimana hukum gambar pendiri dari ormas ini dibuat di situ, mereka melakukan yakni muktamar, mengatakan haram, tidak boleh, ya kan, mengatakan haram tidak boleh karena ini adalah wasilah ila syirik, jalan menuju kepada syirikan. Ini tidak boleh menggambar, memotret, apalagi dipajang di sekolah-sekolah mereka, pendiri dari tokoh ini. Kemudian kita ketika membaca ini beberapa zaman berikutnya, mereka melakukan muktamar di tahun-tahun berikutnya. Akhirnya mereka mengatakan boleh dengan alasan tidak ada lagi di sini jalan-jalan untuk kepada kesyirikan. Ini perkara tauhid sudah jelas. Akhirnya mereka membolehkan gambar-gambar itu, ini tokoh pendiri ormas itu untuk dipasang di mana? Di sekolah-sekolah mereka. Jadi bagaimana? Ini dalam waktu yang sangat dekat, kemudian mereka berpindah dari fatwa yang dulu pernah mereka buat. Demikian juga yang terjadi di sini. Asalnya mereka cuma menggambar dulu, kemudian buat patung, tidak sembah, cuma ingin mengingat jasa-jasa mereka, Akhirnya ketika mati anak keturunannya ini, kakek-kakek mereka meninggal semua, akhirnya anak keturunan mereka menyembahnya. Demikian. Fa'abaduhum, maka mereka menyembah orang-orang soleh ini. Wa'an Umar radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tatruni, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku. Kama atrati an-Nasara ibnu Maryam." Sebagaimana berlebih-lebihan orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam, "Inna ma ana abdun, sungguhnya aku hanyalah seorang hamba saja." Nabi sudah mengatakan, sungguhnya aku adalah seorang hamba saja. Tidak pantas untuk kemudian diibadahi, jangan kalian berlebih-lebihan. Tapi kita sekarang lihat mereka semakin berlebih-lebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syair mereka dan sebagainya. Faqulu, maka katakanlah oleh kalian wahai kaum muslimin, Abdullah wa Rasuluh, aku adalah hamba Allah wa Rasuluh, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Akhlul jahu dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan Nabi sudah memperingatkan kepada umat ini agar mereka tidak berlebih-lebihan untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Wa qala, demikian juga berkata, yakni Umar bin Khattab. Hadis ini dibawakan oleh Imam Ibnu Majah, demikian juga Imam Ahmad, dan hadis ini adalah sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wal gulu." Hati-hati kalian kepada perbuatan gulu berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum, sungguhnya hancur orang-orang sebelum kalian adalah al-gulu, berlebih-lebihan. Disebutkan oleh pensyarah hadis ini di dalam Fathul Majid, demikian juga Syekh Utsaimin dalam Qaul Mufid menyebutkan asbabu al-wurud, ini mereka para ulama menyebutkan asbab, yakni sebab-sebab turunnya hadis ini. Ini mereka membedakan. Adapun kalau Al-Qur'an, maka mereka mengatakan asbabu al-wurud. Yakni asbabu an-nuzul. Yakni kalau dalam hal tafsir, dalam hal Al-Qur'an, mereka mengatakan asbabu an-nuzul, sebab turunnya ayat ini. Adapun dalam hal hadis, mereka mengatakan asbabu al-wurud, ini sebab disebutkannya hadis ini. Asbabul wurud atau sebab terjadinya hadis ini adalah waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hajatul wada, haji wada, haji perpisahan. Ini Nabi cuma melakukan satu kali ibadah haji saja. Dan itu adalah yang terakhir. Jadi tahun yang ke-10 sebelum beliau meninggal, ini sekitar 3 bulan sebelum beliau meninggal. Ketika waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di hajatul wada di hari yang ke-10, ini 10 Zulhijjah, fi yaumil jam', yakni ketika waktu itu di tanggal 10 ketika beliau kemudian melakukan yakni menyembelih kurban waktu itu. Maka waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menyembelih, yakni di hari yang ke-10 ketika mau melempar jamrah, melempar batu, batu kecil waktu itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, "Iltaqit, carilah oleh kalian batu-batu." Batu-batu untuk melempar jamrah. Ada di situ jamrah sajarah, kemudian jamrah asugra, musta, kemudian kubra. Maka di tanggal yang ke-10 itu, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengambil batu-batu. Mengambil batu-batu, kemudian ya ini dalam jumlah 7. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memilih, ya ini batu yang tidak besar dan tidak terlalu kecil. Ini batu yang biasa-biasa. Famitri hadza irmi, dengan batu yang seperti ini maka kalian melemparlah. Ini batu yang seperti itu ya, tidak kemudian berlebih-lebihan, ini batu yang besar karena ingin ibadahnya lebih mantap, mengambil batu yang besar, melempar dengannya. Demikian juga yang terlalu kecil sekali mungkin seperti pasir, tidak seperti itu, tapi demikian, ini seperti inilah kalian mengambil batu. Kemudian Nabi menyebutkan hadis ini, hati-hati kalian dari sifat berlebih-lebihan. Sungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian adalah gulu berlebih-lebihan. Dalam hal batu saja ketika melempar jamarat, jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu besar. Mungkin dalam ibadah lebih mantap melempar besar-besar. Maka ini bahaya, apalagi sekarang ini orangnya banyak melempar dengan batu yang besar, bisa meninggal orang-orang. Demikian. Ini seperti ini yang dalam bentuk yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian Nabi menyebutkan hadis ini, hati-hati kalian dalam bersifat gulu berlebih-lebihan. Demikian juga yakni labi khususi asbab, yakni bi umumi al-lafat labi khususi asbab. Demikian para ulama menggunakan kaidah usul fikih. Al-ibrah bi umumi al-lafat laisa bi al-khusus asbab. Yakni ibrah suatu hadis itu adalah dengan umumnya lafat. Yakni lafat ini umum, jangan kalian berlebih-lebihan umum dalam hal melempar jamrah, dalam hal mencintai orang soleh, dalam hal beribadah dan sebagainya. Akidah, mu'amalah dan sebagainya. Hati-hati kalian dari sifat gulu. La bi khusus sabab, bukan karena sebab yang khusus. Jadi kita sebutkan bahwa sebabnya itu adalah apa? Melempar jamrah. Bukan itu. Ibrah yang dilihat itu adalah lafaznya itu adalah umum, bukan sebab tertentu. Tadi demikian disebutkan oleh para ulama dalam usul fikih. Kemudian wali Muslim dari riwayat Imam Muslim, An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaka al-mutanabbi'un, yakni hancur orang-orang yang berlebihan. Qalaha salatan, yakni Nabi mengatakan ucapan tiga kali. Yakni hati-hati kalian dari sifat mutanabbi', orang-orang yang berlebihan. Sebagaimana tadi kita contohkan, orang bertanya tentang permasalahan darah nyamuk, padahal darahnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menumpahkannya. Yakni orang-orang Syiah. Demikian, orang-orang ahli Irak. Sampai di sini, nanti kita teruskan pembahasan buku berikutnya. Subhanallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.